kita. Walaupun tidak kau nyatakan, tapi dapat ku rasakan perubahan dirimu yang ketara buatku semenjak engkau mengenali dia. Semua menjadi si keresahan.